صلوا على نبي محمد. Ya, kita kayak ikinya. Ya, aku lah bongso minum-minuman kemasan niku sing nyuguh panitia sok meneh teng pundi ora usah. Coca-Cola, Sprite, Fanta, soft drink, softtek kula ora tau ngombe. Lha bongso kemasan-kemasan teniku kula wegah. Kula niku ngombe manis nang mudegan tok, Pak. Liyane mboten. Kopi pahit. Soale urip kula sudah terlalu manis. Cie cie cie. Menjaga kesehatan. Bali teng awak niku sing paling jahat salah siji niku gula. Padahal jenengan niku tanpa terasa tiap hari sudah konsumsi gula melalui nopo sego. Teng sego niku wonten istilah hidden sugar. Apa gula tersembunyi. Kula bangsa kesehatan kula ngerti. Mila lak jenengan kaya sing nglonjorke tungkak, ini iki biasanya asam urat. Aku ngerti. Ae, nek asam urat. Pengajian kok nyuwun nggih, lungguh ngarepe kiai tungkake slonjorke. Aku jane ya ora apa-apa, nek mung batin apa orang rumangsane tungkake mletek-mletek. Enak, Bu. Lah asam urat niku obate gampang. Mang golek gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuke urate niku insyaallah mah. Gula niku ngurangi gula, ngurangi sego, ngurangi minyak. Dadi urip kula niku nyenengke. Napa-napa dikurangi. Kiai-kiai mbiyen niku sekti-sekti soalnya napa? Mangane titik, turune titik. Beda kalian jenengan, titik-titik mangan, titik-titik turu. Ya gue mau leo. Malah orang ngajar toh, titik turu ngurangi maksiat cangkemmu, cangkem. Ayo kula ngaji ning Solo. Bahas masalah poso. Ana cangkem turahe takon nonten iki. Gus, kula takon, apa? Napa wong posone kok cangkeme mambu? Lah orang ngajar toh iki. Kaya ngono dadak takoke, ngapa wong poso cangkeme mambu? Ya tak jawab, ngapa wong poso cangkeme mambu? Soale cangkeme ra diinget. Lho nyatane sayurke ra diinget mambu kok ngopo? Jadi sesuk lak pengen piye poso cangkemmu ra mambu gampang, cangkemmu panasono ning kompor. Sallu ala Nabi Muhammad. Siji wau kula aturke. Niki pokoke dalu menika nyuwun sewu innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Pokoke jenengan ngaji, mangkat ning masjid, ngibadah, salat, siji diniati karena Allah loro istiqomah. Lak wis krana Allah lajeng istiqomah, napa janjine Al-Qur'an? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mila kok teng paron niki sering ana pengajian, berarti paron sering ditatangi kalih malaikat. Amin. Mila kok ana nggon panggonan niku pondoke makmur, masjid makmur, niku malaikate sering teko. Mila napa to? Lah ana kampung sering dinggo ibadah, dinggo pengajian, ana masjid, masjide makmur, ana musala, musolane makmur. Niku kok ketok ayem, soale Allah sering ngutus malaikat. Semakin oke maksiate, malaikate semakin ngedoh sing teko setan. Mila lak kampung kebak maksiat niku biasane panas, hawane panas. Nopo-nopo panas, didik-didik ndangdutan, didik-didik jadilan. Sakpi turutnya nyuwun sewu, hawa ini ku hot potatos-potatos. Panas ngentang-ngentang. Tapi bahasa Inggrisnya hot potatos-potatos. Aku pinter bahasa Inggris kok, aku dunang ngajining Belanda kok, iso bahasa Inggris. Buku bahasa Inggrisnya, book. Buku tiba, ketebu. Yo kandhani kok. Lah ning Madiun nak sing ana sing kondang. Yo bertanyalah kepada ahlinya, ahli intinya inti. Core of the core cangkem, cangkem. Kaya ngono yo viral iki. Bu. Endi ana majelis illa hafathumul malaikah. Malaikate ngumpul teko. Jenengan bar salat wiritan. Napa lak wong NU niku bar salat wiritan astagfirullahaladzim. Malaikate saya suwe teng mriku. Layak mudu kaumun yadhkurunallaha azza wajal illa hafatumul malaikah. Kok jenengan dikir bareng-bareng? Endi ana tahlilan, ning kono selametan, berkatan, manakipan. Malaikate saya sering teko. Wong layak mudu kaumun yadhkurunallaha. Sing jenenge kaum niku wong akeh napa wong siji? Wong kathah. Berarti dikir bareng-bareng niku ana dasare mboten? Enten niki. Sing ngomong ora ana kan mergo ora tau ngaji. Kaum niku kata, paron niki jenenge kaum. Niku jenenge jamak. Ngono kuwi ya ana, ora iso mbedakke kafir karo kufar.

bata ila ilu si romo menyang solo leule payung to oleh majentit lo lo lo lo ba wong mati ora obah yen nopah moteni bocah yen urip ayung ibadah oleh wingi pujian ora apa-apa kundul kundul pacul malah pacule lae. Wagu gundul gundul pacul pacule oleh bener lagu ne mari songo kok enake dadi wong NU ngene lho Pak. Oh enak pujian wong pujine nyenengke ngoten niku ben ra kadonyan dilekke yen wis mati ebe lali aku. Pakai macam-macam lah. Lawang subuh sing adan Mbah Kaum. Umure 75 tahun. Wadane ya Allah. Allahu Akbar. Ki ngopo iki? Iki adane le. Zaman Kanjeng Nabi sing dadi idola iki sapa tukang adan? Jenenge sapa? Bilal bin Rabah. Padahal wonge wireng ra umum. Kuwi diidolake masyarakat Madinah soalnya apa gaweane adan. Adan ki bergengsi, Bro. Wong adan ki nyambung nyuwun sewu dawuhe Allah kok. Adan itu kan panggilan sayang dari Allah. Kok kowe gelem ngemandangke adan, kowe berarti dadi penyambung lidahe Gusti Allah. Panggilannya Allah melalui dirimu. Bergengsi, Bro. Padake. Ayo adan, Allah mengadan gak bergengsi, matamu. Lah kowe ngerti adan rebutan aku mbiyen dadi takmir masjid iki nyuwun sewu le patang tahun setengah setiap 5 waktu aku adan. Padahal nyuwun sewu lingkunganku wong Nasrani. Aku adan bergengsi pada James Bond jaga masjid dan kebon. Oh. Lah wong subuh sing adan, mila bae itu syukur ki pengen masjid makmur, golek tukang adan sing suarane apik. Wih mesti nyenengke niku. Kuwi lho, adian. Bare pujian sing kepenak. Wis 75 tahun pujiane yo ngalah. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullahal ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Lah subuh-subuh adem-adem lho. Ngono iki nyuwante diterjemahke, ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngabur. Sekata dosa inyong lan dosa de bapak biung inyong alah-alah sing arep mangkat ya sapa sing nom-nom kiki nang dile adan kula sregep adan we bojomu ayu idola kok mila ibu-ibu lak golek mantu sing apik gampang mangkat nang masjid gelem subuhan ganteng pek dadi mantu apa meneh gelem adan ning nyatane ning paron kuwi sing gelem subuhan nang masjid sing tuwa-tuwa meh modar-modar biasa sing nom-nom ramangkat. Aku mbien seneng banget kan puji-pujian ngoten niku. Bergengsi kok pada. Ora gelem mangkat masjid, eleke kok masjid. Aja sira banget-banget gonmu bungah ning alam donya, ning alam donya malaikat curupati. Lirak-lirik marang siro malaikat curupati lirak-lirik marang siro sholatullah pop pop pop pop pop pop joget lagi joget weh nari nari nari tak tunjuk ngapa ngadek weh dalangnya aku kok

Bu. Bu. Ternyata wedi kali susah niku hukumnya haram. Jenengan rasa wedi. Napa? Innallaha ma'ana, soalnya jenengan dikancani karo Gusti Allah. Wala tazan, aja susah, soalnya apa? Uripmu dijamin karo Gusti Allah. Mila lak kula niku nyuwun sewu takoni, susah kali wedi niku hukumnya napa haram? Wong Allah dawuh la takhaf wala tazan kok, kok malah jenengan kok wedi. Rasa wedi le. Tenang no. Sak mlaku-mlakumu dikawal karo Gusti Allah. Aku ki ngaji lho dikawal karo banser. Rasane wayem apa meneh dikawal karo Gusti Allah. Senajan to bancere cuwilik iki lho, ya Allah. Kurang mangan ketok bocah iki. Nganti ning petengan mrenges ketok untune tok iki lho. Aku dikawal sedulurku banser iki lho, sewenenge ra umum. Apa meneh dikawal Gusti Allah. Kula niku lang ngaji ndang pejabat nang Jakarta niku nyuwun saya dikawal karo PJR polisi tuwing tuwing ding ala-ala ning dalan menangan kok. Apa meneh dikawal karo Gusti Allah. Mila napa kula wingi ngeyel pas tangan kula niku kecelakaan tugel kula te pengen ngaji ning Ponorogo. Tumpak no ambulan aku. Aku tak ngaji ning Ponorogo. Pikir kula siji, lah kula mangkat ngaji nganggo ambulan kan keren. Kan rong tau ono. Nah gitu kula mlebu lokasi panjang nguwi langsung mbak-mbak sing jomblo iki ngomong, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Ngono. Nyuwun sewu, seneng apa meneh Allah bareng awake dhewe. Sing napa sing dadekke jenengan wedi? Ala urip kula rekoso, Gus. Lah jenengan duwe Gusti Allah ra bakal rekoso. Kula susah, Gus. Anak kula rong bayar SPP. Lah jenengan duwe Gusti Allah ra bakal wedi. Ngapa kok susah wedi wong dijamin kali Gusti Allah kabeh kok. Alah, Gusti iki wani ngomong ngono mergo saiki uripe kepenak. Kajaman susah kula wis wani ngomong ngono. Apa rumangsane kan biyen kula seneng? Aku tau susah. Luwe susah sangko awakmu. Anak kula niku umur 2 tahun, ra kuat nukoke susu. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Lah aku ra kuat nukoke susu kok. Akhirnya anak kula tak rapat. Ayo nak rapat dulu. Siapa? Apa hasil keputusan malam ini, Pak? Dibagi. Maksudnya kowe sini aku wadahi. Oke, ngono kuwi kok. Tahu ngrasake rekoso le. Tapi aku ora tahu wedi, ora tahu susah. Tonggone pas sumbangan bojo kula rasa nyumbang dirasani wong ra lumrahe wong. Tonggone wong ra nyumbang. Ya wis wong ora duwe dhuwit kok nyumbang. Ya goblokmu. Tonggomu kuwi lak sumbangan nyuwun sewu, kula bola-bali matur kali bojo kula. Lak tonggomu ewoh, kok kowe diteri rasa mau sumbang. Kuwi tandane tanggamu wis sugih, buktine kuat ater-ater. Lah jenengan sawang sule to, lah nampa tonjoan, nampa terteran, ora nyumbang isin, wong wis diteri kok ora nyumbang. Lah ngapa kok dadak isin? Wong kuwi ora njaluk diteri. Nggih napa mboten? Ternyata nih kaya wong paron ki lak nyumbang biasane ra tau ikhlas. Ana tanggane ewoh nyumbang 50.000, sesuk-esuk mesti ora masak. Ngenteni ter-ter uleh-uleh. Ala dilokke ora lumrahe wong. Ya ora apa-apa, nyatane ora duwe kok. Awakmu barang yo gaya kok. Akhire napa? Kathah wong ewoh itu justru menimbulkan masalah. Mergo arep ewoh atas nama nyenengke anak, merajakke anak diwangi utang ning bank. Pak Bang, utang. Dingi apa? Ngrabekke anak kula. Bayare pripun? Ngenteni sumbangan. Ning paron nyumbang 50.000, anak papat diajak kabeh, mbadok kabeh. Zong tak kandani. Begitu sungkeman anak wedok kayak bar mantenan sungkeman. Ayo sungkeman, nggih. Ibune nangis. Dipikir niku nangisnya mergo ajeng ditinggalke anak wedok. Bono ora. Mbokne ngomong walah, "Dik, dik gara-gara ngrabekke kowe, ngrabekke kowe, ibu bangkrut." Tendorong dibayar, catering utang, kuade utang, kopi ini nembe teko, ngonten iku. Pengajian meh rampung, nembe teko. Kentel ora? Kentel. Jenggot ngomong telun jijikin tapi. Apa iki? Cek. Panas. Good. Mangga? Kapure minggat, mangga? Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa wedi. Kowe sing nom-nom ki, jangan pernah meragukan masa depanmu, Nak.

Allah. Togel barang, yang kanggo ngeleh barang. Lawas randi rasa wedi, akhire napa? Malaikat dawuh, nyuwun sewu, Allah pesene sing nomor terakhir niku wau. Wa wasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Serah semangat, mbok sing banter aku yang bengok bengok. Awal, sengit ya aku, jadi malah semangat. Mbok mungkin lopet. Mbok sing semangat kene bengok bengok. Nokok ke tahu, nokok ke kacang yang bengok bengok kok wadah. Dulu aku orang ngajar, kiai kok ngungkit ngungkit cangkem turah tapi. Rampungnya sengit tak. Ngomong meneh kiai kok ngambekan tak cari sana. Langi. Niki pesannya Allah ke malaikat untuk kita. Aja susah, aja wedi. Uripmu dijamin karo Allah, uripmu dikancani karo Allah. Arwa rezeki enteng. Kowe sorong duwe gawean, wani le rabi. Tolak karo maratuamu, maratuamu diceramai. Kaya aku mbiyen tolak langsung tak bengok. Eh, bapak maratua, ngerti ra? Entong kae dibungkus godhong gedhang. Ora tau macul, dibuka yo lemu. Ora ana entong kuru iki ra ana tak kandhani. Apa men entong kok setruk ora ana. Lah wong entong ning jero godhong gedhang uripe dijamin karo Gusti Allah kok, Pit. Apa men aku ndek sikil loro tangan loro cangkem siji, endah siji. Mas ora percaya karo rezekimu? Cecak iki lho. Alat e golek rezeki mau nganggo ilat cah banser. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Hop! Lalu ditangkap. Mau nganggo ilat. Ono cecak liwat, dup dup. Apa? Nyamuk ya lo, dup dup. Urip ngomong persis tak antem indasmu. Lah anak kula digawe macam-macam, cicak-cicak ditimbok, dikepyok karo simbok, piok katoke mlotro. Urip cecak niku jajal. Mengganggu ilat. Soale napa? Dijamin kalih Allah, wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa gak wedi le? Wani. Kowe wani ngrabi anakku? Wani. Modalmu apa? Allah. Oh, gagah, Bro. Ngono kuwi. Kuwi mbak-mbake sing dilamar karo wong lanang ora usah kakean janji, Mas. Ora usah kakean janji. Coklat kalah karo seperangkat alat salat. Ngono le wani, Fit. Besok takoni karo maratuamu to, Bet. Kelebihanmu apa? Setunggal. Kekuranganmu? Setunggal. Ngono, Bet. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Ngono, Bet. Wis pasrah wae bongkokan karo Gusti Allah, Bet. Ingat, Bet, nikah niku syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Besok kula ajeng main film judulnya Ta'aruf kalih Jessica Mila. Wow. Sesuk artisnya teko Ahad Pahing tanggal 6 April. Sesuk 6 April niku teng pondok ana artis-artis ta'aruf niku kalih VV Zulfikar. Rencana lak mboten enten talangan Mas Dedi Corbuzier nggih rawuh. Kuwi wong awis sing ngaji nggonku, ngaji nggonku. Artis tok isine beda ning kene, Hafid. Ya sesuk adongake Hafid dadi artis. Judul filmnya Beranak dalam Kubur. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ora usah wedi, ora usah susah. Ewen ana kabar seneng kae sing gelem dolan ning Baitul Syukur, sing gelem dolan ning musala, gelem melu ngaji, njogo salate, ngajine istiqomah krana Allah. Dengan kabar gembira apa? Atas surga yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kurang penak apa awak dhewe iki dadi wong Islam. Ngono kok jekakean sambat. Bu. Penak mboten dadi wong Islam. Penak pengajian mung garek longgah roh ha he ha he. Isih diwene tahu karo kacang ha he ha he. Orang penak kok oh, piye lho. Pengajian ngarep-ngarep kiai ngowen iki barang ya Allah. Orang kepenak kepi suguh lampune padang ora udan kiai ini ganteng ya Allah cah iki mesake mumet dasi ra mari-mari iki lho Kowe dong sekti, bro. Nyata kayak iki. Lautan penyegar. Tak suwo. Bar ngebeki insyaallah. Insyaallah ilang mumete sekalian dasin. Lamong joget-joget dhewe kok mumet. Ngerti tak rekam tak kirimke Gus Ali mo. Anak buahmu, bro, bro. Lamong jalan-jalan dhewe kok mumet-mumet dhewe. Kowe mulai langsung ngombe ya, baikon. Dan inti dari semua itu tadi nyuwun sewu perjalanan yang ibadah niku wau. Inti dari semua ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah ingkang wujude salat. Soalnya napa salat niku sing bedake awake dhewe kalih wong kafir. Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Famang taroka faqat kafar. Mila supaya uripe jenengan iki nyuwun sewu terprogram dengan baik kula matur. Rungokno. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewa dene saniki uripmu rekoso urung pantes, barangkali amalmu yo ora pantes. Lawang diajak salat jawabane wis tahu, ayo Pak makane masjid Baitul Syukur, wis tahu. Hati-hati, lak diajak salat jawabane wis tahu, sesuk awakmu ndonga, ya Allah kula njaluk rezeki, malaikate bengok, wis tahu. Merongos lah kowe. Ya kan ana ingdal dhoni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku nyedak, aku nyedak. Kau laku ngadoh, aku yang ngadoh. Wong krungu adzan saka Baitu Syukure kowe sambat kok. Mawang-mawang-mawang. Adzan meneh. Wage, fasih banget cangkeme kae. Kulino soale. Kok uripmu saiki rekoso niku barangkali salatmu mergo urung dijogo. Kok uripmu saiki ora pantes mergo amalmu durung pantes. Pantes no. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Eh wong paron ayo salat. Jawab la haula wala quwata illa billah. Mangkat. Ayyanasana manggung yang ngong bajingan apa lanjenengan sholat Allah ra tanggung jawab. Tanggung jawab kula ditimbali tiang paron dugi mriki diwene degan disuguh kopi raketang telat suguh apa menayan awai dewe ditimbali kalih Allah. Begitu hayalan sholah rampung Allah janjake nopo hayalan falah hayalan falah hei wong paron mari kita meraih kebahagiaan, mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih kesuksesan. Tegese nopo yen pengen menang krungu adzan jenengan sholat. Yen pengen bahagia krungu adzan jenengan sholat. Yen pengen sukses krungu adzan jenengan kendang mangkat. Lah wong ditimbali Allah kok bahagia suguh macam-macam karo Allah. Ngono ora percaya iki wong kene. Lho malah ndomblong. Pengen apa denger-denger? Rumangsa kesindir. Aku ora nyindir, nabrak. Bu dijaga, mangkat sholat, adukan apapun masalahmu kepada Allah, rampung sholat, ya Allah kula sedih, saben mulih kerja bojo kula ambune wangi ya Allah, kula curiga ya Allah, mila wong lanang rungokno, lak mulih kerja aja wangi, balsem wae ambune, mesti bojomu takon dikeroki sapa ya, enak, kok ibu-ibu khawatir bojone rabi meneh ngadu karo Allah, aja karo tanggane. Awakmu duwe masalah ngadune karo Hafid. Ala-ala cangkeme ngember jin. Ngadu karo menungso, ya lak jek apik karo awakmu, dijogo rahasiamu. Begitu musuh awakmu, ala-ala cangkeme tekan ngendi-ngendi tak kandhani. Sambato karo Allah, ya Allah. Ketoke bojo kula selingkuh ya Allah. Oh ya Allah. Loh,